denda padol nan kadi agi. Kawan bagalah ketika aduh, kawan beranjak delah nda punya. Ketika beraduh banyak mencari, kinilah mansalai indah baguno. Kini Allah terjadi. apa rato jo tangis.